بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridhai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Sahih Muslim rahimahullahu taala, Kitabu Fadailis Sahabah, kitab keutamaan-keutamaan para sahabat, bab yang ke-11. Babu Fadaili Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhuma. Babu Fadail Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Ja'far adalah anak Ja'far bin Abi Talib. Anaknya Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala an, saudara Ali. Dan Abdullah ini berarti kemanakannya Ali radhiyallahu an, Abdullah bin Ja'far, dan dia memiliki keutamaan yang pertama adalah sahabat Nabi, dan yang kedua dia adalah sahabat kecil, ya, sahabat kecil ketika di masa Nabi ia masih kecil, sebagaimana nanti akan kita dapatkan dalam riwayat riwayat di bawah bab ini. Ya. Hadis yang pertama 6213, Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibata qala haddatsana Ismail ibnu Ulayyah an Habib ابن الشهيد عن عبد الله بن أبي مليكة قال عبد الله بن جعفر قال عبد الله بن جعفر لابن الزبير أتذكر إذ تلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنت وابن عباس؟ قال نعم، فحملنا وتركك. Ini hadis dalam Sahih Muslim ini diriwayatkan dari Abdullah ibn Ja'far. Jadi yang bercerita Abdullah ibn Ja'far. Abdullah bin Ja'far yang ada di bab, dia yang bercerita. Qala Abdullah bin Ja'far libni Zubair. Abdullah bin Ja'far berkata kepada Ibnu Zubair. Kedua-duanya satu nama. Ya, namanya sama. Abdullah bin Ja'far dengan Abdullah bin Zubair. Ya, Abdullah bin Ja'far dan Abdullah bin Zubair. Ada beberapa sahabat kecil yang bernama Abdullah. Ya. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin Al-As. Ini semuanya sahabat-sahabat kecil. Abdullah bin Amr bin Al-As, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Ja'far. Ya. Ada yang dikenal dari mereka ini yang dengan nama Al-Abadilah Al-Arba'ah. Ada di antara mereka yang bernama Abdullah yang merupakan sahabat kecil ini diistilahkan dengan Abdullah yang empat. Ya, Al-Abadilatul Arba'ah. Ini terkenalkan oleh perawi hadis. Selain dari Abdullah bin Ja'far, ya, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Amr ibn As, Abdullah ibn Zubair. Ya, Abdullah ibn Zubair. Ini dikenal dengan istilah Abdullah yang empat. Ya, dikenal dengan Abdullah yang empat. Dan mereka dari sahabat kecil, yaitu sahabat Nabi tetapi masih kecil. Abdullah bin Ja'far di dalam hadis ini berkata kepada temannya Abdullah bin Zubair, ya, apa kata Abdullah bin Ja'far kepada Abdullah bin Zubair, atadhkuru, masih ingatkah kamu, id ketika talaqqaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita menyambut Nabi, maksudnya menyambut kedatangan Nabi. Saya, kamu, dan Ibnu Abbas. Ini jadi mereka bertiga yang dari kalangan anak-anak menyambut Nabi, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Ja'far, Abdullah bin Abbas. Apa kata Abdullah bin Zubair? Naam. Iya. Ya, iya. Fahamalana wa tarakaka. Nah, ini yang membingungkan. Ya, membingungkan, ungkapan ini membingungkan. Apakah dia perkataan Ibnu Zubair atau perkataan Abdullah bin Ja'far? Ya, yang mengatakan Nabi membawa kami dan meninggalkan kamu. Maksud membawa di sini menaikkan ke kendaraannya. Ya. Kemarin kita juga membaca Nabi menaikkan kendaraan ke atas kendaraannya dua orang cucunya. Satu di depan, satu di belakang. Dan ini pula yang dilakukan oleh Nabi kepada mereka bertiga. Cuma kan tidak muat. Dibawa dua, tinggal satu. Ya. Dibawa dua, tinggal satu. Yang membingungkan di sini, apakah yang mengatakan maka dia membawa kami dan meninggalkan kamu adalah Abdullah bin Zubair atau Abdullah bin Ja'far? Ya. Kalau kita lihat redaksinya, yang bercerita di sini siapa? Abdullah bin Ja'far. Yang memulai cerita Abdullah bin Ja'far. Dia berkata kepada Abdullah bin Zubair. Apa perkataan Abdullah bin Ja'far? Ingatkah kamu ketika kita bertiga menyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini di Mekah. Lalu dia kata Abdullah bin Zubair menjawab, "Iya," maksudnya masih ingat. Lalu fahamalana wa tarakaka. Dia Nabi membawa kami dan meninggalkan kamu. Apakah Nabi membawa kami dan meninggalkan kamu ini adalah perkataan Ibnu Ja'far yang pertama atau perkataan Ibnu Zubair yang setelah menjawab iya? Iya. Nah, ini yang membingungkan, tetapi ketika saya melihat dalam Sahih Bukhari hadis yang sama, terjadi putar balik. Di sini yang bertanya adalah Abdullah bin Ja'far, di sana yang bertanya Abdullah bin Zubair. Di Sahih Bukhari justru yang bertanya adalah Abdullah bin Zubair kepada Abdullah bin Ja'far. Apa kata Abdullah bin Zubair kepada Abdullah bin Ja'far? Ingatkah kamu ketika kita bertiga menyambut Nabi? Lalu Abdullah bin Ja'far menjawab, iya. Dan Abdullah melanjutkan, dia membawa kami dan meninggalkan kamu. Maksudnya Abdullah bin Zubair. Ya. Abdullah bin Zubair. Jadi memang terjadi perbedaan pendapat. Yang kuatnya adalah bahwa yang dibawa oleh Nabi adalah Abdullah bin Abbas dan Abdullah ibn Ja'far. Sementara Abdullah ibn Zubair tidak bisa dibawa. Ya. Sesuai dengan riwayat Bukhari. Dan di sini ta'wilnya adalah, ya, kalau kita lihat terjemahannya, ingatkah kamu ketika kita, yaitu saya, kamu, dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bertemu dengan Rasulullah SAW. Abdullah ibn Zubair menjawab iya. Abdullah ibnu Ja'far ini tambahan penerjemah ya. Dan benar-benar ini Abdullah ibnu Ja'far melanjutkan. Ya. Ini terjemahannya ini tambahan dari penerjemah, seharusnya dibuat tanda bahwa ini tambahan dari dia. Ya. Abdullah ibnu Ja'far melanjutkan, beliau menggendong kami dan membiarkanmu. Maksudnya bukan menggendong tapi membawa di atas kendaraan. Ya. Membawa di atas kendaraan dan membiarkan kamu, maksudnya meninggalkan, tidak bisa dibawa. Ya. Beliau menggendong kami dan membiarkan kamu, maksudnya meninggalkan. Yang ditinggalkan di sini Abdullah bin Zubair. Dan ini pendapat dan riwayat yang sahih adalah yang ditinggalkan adalah Abdullah bin Zubair. Itu ditegaskan di dalam riwayat yang lain sebagaimana di dalam Fathul Bari, cerita langsung dari Ibnu Abbas. Ya, yang menguatkan bahwa yang ditinggalkan Ibnu Zubair, yang dibawa adalah Abdullah bin Abbas dan Abdullah ibnu Ja'far, adalah riwayat dalam Sahih Bukhari di Kitabul Hajj, Kitab Haji, bahwa Abdullah bin Abbas bercerita ketika Nabi SAW tiba di Mekah, maka dia disambut istakbalathu Ughailamatun min Bani Abdul Muttalib. Disambut dia oleh beberapa anak-anak kecil dari keturunan Abdul Muttalib. Dari keturunan Abdul Muttalib. Kata Abdullah bin Abbas. Ya. Fahamala wahidan baina yadaih. Dia bawa satu di depannya dan yang lain di belakangnya. Ya, satu di depan dan yang lain di belakang. Ya. Ini pernyataan dari Ibnu Abbas sendiri. Dia mengatakan bahwa disambut oleh beberapa anak-anak dari Bani Abdul Muttalib. Dari Bani Abdul Muttalib. Dan ketika diteliti bahwa yang nyata keturunan Abdul Muttalib adalah Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Ja'far. Abdullah bin Ja'far kan bin Ali bin Abi Talib. Ya. Sementara Abdul bin Zubair ada hubungannya dengan Abdullah bin Abdul Muttalib, tetapi dari jalur ibunya, dari ibu ayahnya, bukan dari keturunan ya, laki-laki, karena laki-laki kan. Nah, dia kakeknya, memang kakeknya Abdul, salah satu kakeknya Abdul Muttalib, tapi dari jalur ibu. Berarti yang ini juga menguatkan bahwa yang ditinggal oleh Nabi adalah Abdullah bin Zubair. Ya, Abdullah bin Zubair. Bukan berarti mengenyampingkan beliau, tetapi memang itu yang mampu dilakukan. Ya, letakkan satu di depan, bisa jadi makna yang ada dalam terjemahannya menggendong. Ya, bisa jadi menggendong, bisa jadi di atas kendaraan yang kecil sehingga tidak bisa memuat lebih dari dua penumpang walaupun masih kecil. Ya. Intinya mereka yang bertiga, dua dibawa oleh Nabi, yang satu tertinggal. Dan di sini hadis ini menunjukkan keutamaan Abdullah bin Ja'far, bahwa dia termasuk orang-orang yang mencintai Nabi dan disayangi oleh Nabi SAW, terlebih karena dia anak yatim. Abdullah bin Ja'far ketika itu anak yatim. Ayahnya Ja'far bin Abi Talib meninggal di salah satu peperangan yang dia diangkat oleh Nabi sebagai pemimpin pasukan ya, perang. Dan hadis tentang meninggalnya Ja'far ini juga tuntunan dalam melayat jenazah. Nabi SAW mengatakan kepada orang, kepada kaum muslimin, isna'u li'ali Ja'far ta'aman. Buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far. Fa'innahu qad atahum ma yushiluhum. Sesungguhnya telah menimpa mereka apa yang membuat mereka tidak akan memikirkan memasak. Ya. Apa yang menyibukkan mereka dari memasak. Maka masakkanlah. Ini tuntunan melayat jenazah. Melayat ahli mayat yang ditinggalkan. Yaitu menyediakan untuk mereka makanan, bukan menikmati makanan dari mereka. Ya, Ini yang dijadikan dalil oleh para ulama tentang tidak dibenarkannya menikmati hidangan yang disediakan oleh orang yang berkabung karena keluarganya meninggal dunia. Justru yang dituntun oleh Nabi membuatkan makanan. Membuatkan makanan. Ya. Abdullah bin Ja'far anak yatim, dan ini salah satu dalil menyayangi anak yatim. Ya. Memperhatikan anak yatim. Nabi SAW sangat besar perhatiannya kepada Abdullah ibn Ja'far ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhumah. Abdullah sahabat Nabi, ayahnya Ja'far sahabat Nabi SAW. Statusnya sebagai anak yatim mendapatkan perhatian lebih dari Nabi SAW. Ya. Inilah hadis yang pertama. Ya. Bahwa hadis ini menunjukkan keutamaan Abdullah ibn Ja'far. Yang pertama, mereka mencintai Nabi, menghormati dan memuliakan Nabi, menyambut kedatangan Nabi. Ya. Menyambut kedatangan Nabi, dan Nabi menggendong atau membawa mereka di atas kendaraannya. Dan dalil yang pelajaran yang lainnya adalah memberikan perhatian yang khusus yang lebih kepada anak yatim. Memberikan perhatian yang khusus dan lebih kepada anak yatim. Ya. Itu yang diingatkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Ya. Kemudian juga An-Nawawi mengatakan bahwa di antara faedah dari hadis ini adalah memuliakan dan mencintai anak yatim. Ya. Kemudian di antara faedah dari hadis ini bolehnya menunjukkan kebahagiaan dan kebanggaan. Bolehnya menonjolkan, menunjukkan kebahagiaan dan kebanggaan ketika mendapat penghormatan dari Nabi SAW. Karena Abdullah bin Ja'far mengatakan, ia membawa kami dan meninggalkan kamu. Ya. Ia membawa kami dan meninggalkan kamu. Boleh, asal tidak ada tujuan untuk merendahkan orang. Tapi merasa bangga dengan apa yang diperbuat oleh Nabi kepada mereka. Kemudian yang pelajaran yang sangat penting di sini adalah menetapkan bahwa mereka sahabat. Ya, menetapkan bahwa mereka walaupun masih kecil adalah sahabat. Karena mereka mencintai Nabi, mengimani Nabi, dan berjumpa, melihat Nabi, dan bahkan disayangi oleh Nabi SAW. Baik itu Abdullah bin Ja'far, sahabat. Abdullah bin Zubair, sahabat. Abdullah bin Abbas, sahabat. Ya. Abdullah bin Zubair dengan Abdullah bin Ja'far umurnya sama, hampir sama. Ya. Kata Ibn Hajar, wahuma mutaqaribani fis sin. Abdullah bin Ja'far dengan Abdullah bin Zubair seusia. Ya. Kemudian mereka berdua, ini pelajaran juga bahwa bukan hanya hadis ini yang mereka dapatkan dari Nabi. Ya. Bukan hadis tentang ini saja yang mereka riwayatkan dari Nabi, banyak hadis-hadis, terutama Abdullah bin Zubair. Ya. Abdullah bin Ja'far tidak terlalu banyak, tidak sebanyak Abdullah bin Abbas, dan bahkan beliau salah satu dari 7 orang yang paling banyak, 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW dari kalangan yang muda-mudanya. Karena bersama dia orang-orang yang sudah lebih tua dari dia, yang lebih tua dari dia. Abdullah bin Abu Hurairah, ya. Di atasnya Abdullah bin Umar, di atas Abdullah bin Abbas usianya. Kemudian Anas bin Malik, walaupun mereka ini termasuk remaja-remaja, tetapi Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Ja'far, ya, di bawah Anas bin Malik. Ya, di bawah usia Anas. Abdullah bin Zubair lahir ketika tiba di Madinah, sementara Anas sudah berusia 10 tahun. Ya, sudah berusia 10 tahun. Inilah perbedaan usia di antara mereka, tetapi memang semacam Anas bin Malik termasuk remaja-remaja sahabat. Ya. Yang sangat dekat hubungannya dengan Nabi SAW, baik itu secara kekerabatan karena dia adalah dari pihak ibunya, ayahnya, ibu ayahnya dari Bani Najjar. Makanya ada hubungan Nabi dengan ibunya Ummu Sulaim, mahramnya. Ya, ibunda Anas, Ummu Sulaim, mahram Nabi. Maka Nabi terkadang tidur di rumahnya. Ya, tidur di rumah Ummu Sulaim, dan bahkan Ummu Sulaim melihat Nabi berkeringat, kemudian diambil keringat Nabi karena harum. Ya, inilah Anas bin Malik radhiyallahu taala. Jadi hadis ini sekaligus menunjukkan bahwa mereka ini, Abdullah bin Ja'far, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Abbas, adalah sahabat-sahabat Nabi SAW dari kalangan anak-anak. Hadis yang kedua, 6214, Imam Muslim mengatakan, Haddathana Ishaq bin Ibrahim, qala akhbarana Abu Usama, an Habibi bin Syahid, an Habib ibn Syahid, bimithli hadith ibn Ulayya wa isnadihi. Ya, ini sanad yang baru, ya, dibawakan oleh Imam Muslim kembali hadis yang sama dengan sanad dari Abu Usama, dari Habib ibn Syahid sampai kepada Abdullah bin Ja'far, sama dengan sanad yang sebelumnya. Bunyinya juga sama. Setelahnya 6215, Imam Muslim mengatakan, Haddathana Yahya ibn Yahya wa Abu Bakar ibn Abi Syaibah wa lafzu li Yahya qala Abu Bakrin haddathana wa qala Yahya akhbarana Abu Muawiyah an Asimin al-Ahwal an Muwarraq atau Abu an Muwarriqin al-Ijli an Abdullah ibn Ja'far radhiyallahu anhu قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقي بسبيان أهل بيته. Kata Abdullah bin Ja'far, adalah Nabi SAW apabila sampai dari perjalanan, maka dia disambut oleh anak-anak kecil dari keluarganya atau dari kerabatnya. قال وإنه قدم من سفر, kata Abdullah bin Ja'far, sungguhnya dia suatu ketika kembali dari safar, فَسُبِقَ بِي إِلَيْهِ, maka saya mendahului, ya, sampai kepadanya. Jadi mereka berkejaran menyambut Nabi, dan Abdullah bin Ja'far yang lebih dahulu sampai kepada Nabi. فَحَمَلَنِي بَيْنَ يَدَيْهِ, maka dia membawa saya di hadapannya. ثُمَّ جِئَ بِأَحَدِ بْنَيْ فَاطِمَةِ, kemudian dibawakan kepada Nabi salah satu dari anak Fatimah, antara Hasan dan Hussein. Ya. Fa'ardafahu khalfah. Lalu Nabi SAW, berarti ini kendaraannya. Maka Nabi memboncengi dia di belakangnya. Ya, cucunya dari anaknya Fatimah, salah satu dari mereka, diletakkan di belakang, sementara Abdullah bin Ja'far di depan. Ini juga menunjukkan betapa besarnya perhatian Nabi kepada beliau, Abdullah bin Ja'far. Dia di depan, kan biasanya kan yang diletakkan di depan, yang di belakang berbeda. Ya. Mungkin karena yang di belakang itu lebih tua, lebih besar, lebih kuat. Atau juga pengaruhnya lebih disayangi. Ya, karena yang di depan lebih diperhatikan, lebih mudah untuk dipegang. Ini menunjukkan betapa besar perhatian Nabi kepada Abdullah bin Ja'far yang merupakan anak yatim. Ya. Jadi salah satu dari cucunya dia letakkan di belakang. Qal, kata Abdullah bin Ja'far, fa'udkhilna al-Madinah thalasatan ala dafat ada ala dabbatin wahidah, maka kami dibawa masuk ke kota Madinah. Ya, berarti mereka menyambutnya di luar Madinah. Betapa rindunya mereka untuk berjumpa dengan Nabi setelah lama safar. Karena Nabi SAW terkadang safar berhari-hari. Karena perjalanan Nabi ketika itu bukan perjalanan yang mudah. Ya, maka mereka merindukan dan menyambut Nabi SAW di luar Madinah. Dan Nabi SAW memboncengi salah satu dari cucunya dan Abdullah bin Ja'far di depannya. Kemudian dibawa masuk menggunakan kendaraan Nabi SAW ke kota Madinah di atas satu kendaraan. Ini menunjukkan bahwa riwayat yang tadi, yang pertama, itu di atas kendaraan, bukan digendong. Ya. Bukan digendong, karena di sini jelaskan ala dabbatin wahidah, di atas seekor binatang tunggangan. Ya. Ya, cuma biasanya daba ini digunakan untuk unta. Ya. Digunakan untuk unta. Bisa jadi dia adalah keledai. Dan Nabi SAW juga ada beberapa momen menumpangi sahabatnya di atas keledai. Walaupun keledai itu binatang yang kecil, tapi Nabi SAW juga pernah menumpangi atau memboncengi sahabat-sahabatnya seperti Mu'adz bin Jabal dan yang lainnya, ya. Seperti Al-Fadl bin Abbas, ya. Ketika haji dan juga yang lainnya dari sahabat-sahabat yang Nabi SAW memboncengi mereka di atas kendaraannya. Ini menunjukkan ketawaduan Nabi SAW. Dia yang mengendarai dan sahabatnya yang memboncengi atau yang ikut numpang di belakangnya. Ya. Ini yang juga merupakan faedah dari hadis ini. Yang pertama adalah menekankan bahwa Nabi SAW menggunakan kendaraan. Kalau kita lihat terjemahannya yang tadi adalah menggendong, ya, menggendong kami dan membiarkannya, meninggalkan yang satu dari tiga orang tadi. Saya lebih condong membawakan makna hadis ini kepada hadis yang pertama tadi. Hadis yang sekarang ini yang artinya kami masuk bertiga di atas satu kendaraan masuk ke kota Madinah. Bahwa Nabi membawa mereka di atas kendaraan bukan menggendong. Memang masuk akal juga ya. Ya, tetapi Nabi ketika itu sudah terlalu tua, usianya sudah di atas 60 tahun. Ya. Balik pulang dari safar pula. Tentu menggendong dua orang, satu di belakang, ya, satu di depan. Kecuali kalau bayi ya, ini anak-anak. Ya, sulit Nabi SAW melakukannya. Walaupun masih ada kemungkinan, tetapi ketika kita baca riwayat yang sekarang, maka sangat menekankan bahwa Nabi memboncengi mereka di atas kendaraan, bukan menggendong seperti yang diterjemahkan di hadis yang pertama tadi. Wallahu a'lam. Ya. Dan hadis ini juga menunjukkan keutamaan Abu Abdullah bin Ja'far, ya, di mana Nabi SAW memberikan perhatian khusus kepadanya dan meletakkan dia di depannya, sementara cucunya sendiri di belakang. Ya. Dan bahkan Nabi SAW mengatakan, saya dengan orang yang memperhatikan anak yatim, mengurusi anak yatim di surga seperti ini. Dia buatkan dua syarat, dua jarinya. Begitu dekatnya Nabi SAW dengan orang yang mengasuh, memperhatikan, ya, memberikan kehidupan, membiayai hidup anak yatim. Karena ini ibadah yang mulia. Ya, ibadah yang mulia. Baik, kita lanjutkan 6216. Imam Muslim mengatakan, haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala haddatsana Abdurrahim ibn Sulaiman an Asimin qala haddatsani Muwarriq qala haddatsani Abdullah ibn Ja'far qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza qadima min safarin tulqiya bina qala fatulqiya bi wa bil Hasani aw bil Husain. Ya, ini ada ragu perawi apakah dia bersama Hasan atau Husain. Yang jelas mereka tidak bertiga. Mereka berdua, yang salah satunya adalah antara Hasan dan Husain, cucu Nabi. Qala fa hamala ahadana baina yaday wal akhar khalfahu hatta dakhalna al Madinah. Sama dengan riwayat yang tadi, mengambil salah satu dari kami dan diletakkan di depan, kemudian yang satu lagi di belakang. Ya, kemudian membawa kami masuk ke kota Madinah. Tinggal satu orang. Ya, karena tadi diragukan ya apakah Hasan atau Husain. Jadi mereka berdua, yang satu diletakkan di depan, yang di depan tentu Abdullah bin Ja'far sebagaimana riwayat yang tadi, sementara cucunya, salah satu dari cucunya antara Hasan dan Husain diletakkan di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya 6217. Imam Muslim mengatakan, haddatsana Syaiban bin Farrukh qala haddatsana Mahdi ibn Maimun قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد بن عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهم عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس. Ya. Ini saya juga coba-coba mencari-cari hadis ini karena ada yang membingungkan. Sementara Imam Muslim Nawawi tidak mensyarahkan, sampai Ibnu Hajar pun juga tidak mensyarahkan hadis juga ada juga di dalam Sahih Bukhari. Ya. Yang penting bagi kita adalah tentang keutamaan Abdullah bin Ja'far. Ya. Diriwayatkan dari Al-Hasan ibn Sa'ad Maula Al-Hasan ibn Ali. Ya. Al-Hasan ibn Sa'ad ini adalah mantan budak dari Hasan ibn Ali. Ya. Mantan budak Hasan ini meriwayatkan dari Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhuma bahwa Abdullah bin Ja'far bercerita, Nabi memboncengi saya pada suatu hari di belakangnya. Nah, ini kisah yang lain, kasus yang lain. Ini menunjukkan bahwa kejadiannya berkali-kali. Dan kejadian dan usaha Abdullah bin Ja'far untuk membuktikan betapa dia memuliakan Nabi luar biasa. Berlari-lari menuju luar Madinah untuk menyambut Nabi. Kasusnya tadi bersama Abdullah bin Abbas, bersama Abdullah bin Zubair. Kasusnya bersama Hasan. Dan ini bahkan dia sendiri. Dan Nabi SAW memboncengi dia di belakangnya. Dan ada satu hal yang menunjukkan betapa Nabi menyayanginya. Kata Abdullah bin Ja'far, فَأَسَرَّ إِلَيَّ حَدِيثًا. Dan Nabi SAW membisikkan satu perkataan kepada saya, لَا أُحَدِّثُ بِهِ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ. Di mana saya tidak akan sampaikan kepada siapapun dari manusia. Jadi yang dibisikkan oleh Nabi kepadanya itu tidak disampaikan. Karena ini yang pertama, ini bukan masalah syariat. Ya. Kalau masalah syariat pasti sudah akan disampaikan oleh Abdullah bin Ja'far kepada semua orang. Tidak mungkin menyembunyikan ilmu. Ini mungkin berkenaan dengan dia. Dengan keutamaannya, dengan apa sesuatu yang khusus baginya. Di mana Nabi SAW mungkin mengungkapkan kecintaannya, kasih sayangnya, maka dia tidak mau menyampaikan kepada siapapun juga. Ya. Dan tidak ada komentar dari pensyarah-pensyarah hadis, ya. Menunjukkan bahwa hal ini suatu perkara yang biasa. Andai kata ini menyangkut syariat, tentu mereka akan mengomentarinya. Ya. Akan mengomentari, apalagi dia masih anak-anak. Ya. Tetapi mungkin karena memang dia merasa tidak layak untuk disampaikan kepada siapapun juga, maka dia tidak menyampaikannya. Di sini dia mengatakan, kemudian beliau membisikkan kepadaku sesuatu yang tidak akan aku ceritakan kepada siapapun juga. Dan kita tidak tahu apa yang dibisikkan, dan tidak ada usaha orang juga untuk mengetahui apa yang dibisikkan oleh Nabi. Yang penting ceritanya adalah tentang Nabi sangat besar perhatiannya kepada Abdullah bin Ja'far, dan cocoklah hadis-hadis ini diletakkan di bawah bab keutamaan Abdullah bin Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya. Abdullah bin Ja'far mungkin kalau kita tidak baca bab ini, tentu kita tidak terlalu perhatian dengan dia. Ya. Kita juga mungkin tidak mengenal siapa dia. Ternyata dia adalah seorang sahabat Nabi SAW di kalangan anak-anak, dan begitu nampak besar perhatian dia sendiri kepada Nabi. Ya. Begitu besar keinginannya untuk selalu bersama Nabi, kerinduannya untuk terus berjumpa dengan Nabi. Bahkan setelah Nabi safar, ketika pulang dia orang-orang yang selalu berada di depan untuk menyambut Nabi. Dan juga apa yang dilakukan oleh Nabi kepadanya dari perhatian yang lebih. Ini juga merupakan kemuliaan Abdullah bin Ja'far radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya. Kita lanjutkan. Ini bab yang ke-11 ini sudah berakhir hadisnya. Ada beberapa hadis, ya. Kemudian kita lanjut ke bab yang ke-12. Babu fadail Khadijah ummul mukminin radhiyallahu anha. Bab di antara keutamaan ummul mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Ya. Khadijah bintul Khuwailid, ya. Adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istri yang pertama, istri yang memberikan kepada Nabi keturunan yang banyak, ya. Istri yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan istri yang sudah mendapatkan jaminan surga, ya. dari Allah Subhanahu wa taala, istri yang perannya di dalam dakwah ya Nabi SAW sangat besar. Ya, sangatlah besar dalam mendanai dakwah Nabi, memberikan motivasi dan semangat kepada Nabi. Ya, dan kisah ketika Nabi menerima wahyu pertama kali ini sebagai peristiwa sejarah yang tidak akan mungkin terulang. Tidak mungkin terulang bagaimana sikap seorang istri memberikan motivasi yang luar biasa kepada sang suaminya. Dia ketika Nabi mengatakan inni khasyitu ala nafsi, hadis dalam Sahih Bukhari, kata Nabi ketika melewati peristiwa yang sangat berat terasa oleh Nabi, dia berada di gua seperti biasa di usia-usia 40 tahun itu, dia sudah mulai memikirkan orang-orang di sekitarnya. Awalnya dia hanya memperbaiki diri, tidak pernah sujud kepada berhala, tidak pernah minum khamar. Manusia yang luar biasa, diakui oleh semua orang, ya, keluarganya, orang-orang lain, mereka mengetahui sekali tentang perilaku Nabi, tentang tabiat Nabi. Ya, kemudian di usia 40 tahun dia sudah mulai merasa sempit hidup di Mekah dengan kesemrawutan, kekacauan dalam masalah akidah, dalam masalah akhlak, ya, dan yang lain-lainnya. Maka dia sempatkan beberapa kali Ramadan setelah usianya sudah mencapai 40 tahun itu, di bulan Ramadan dia menyempatkan untuk berada di tempat yang sepi, bertafakur, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika itu datanglah wahyu pertama, ya, datanglah malaikat Jibril seperti yang terjadi diceritakan oleh Nabi SAW, diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha di dalam kitab Sahih Bukhari, di kitab yang pertama, Kitab Bad'il Wahyi, ya, dan hadis yang pertama hadis tersebut, ya, Nabi SAW didatangi oleh seseorang dalam gua itu, kemudian dekap sekuat-kuatnya. Bayangkan yang menekap, yang memeluknya adalah malaikat, memiliki kekuatan yang besar, malaikat Jibril. Tentu Nabi SAW tidak bisa melepaskan diri sampai tidak bisa bernafas, kemudian dilepaskan, ya, dan disuruh untuk membaca. Nabi SAW mengatakan ma ana biqari, saya tidak bisa membaca, ya, berkali-kali. Akhirnya disampaikanlah wahyu yang pertama tadi ketika Nabi sudah siap untuk menerimanya, bacakanlah iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Nah, setelah kejadian itu Nabi SAW sangat khawatir, ya, maka dia mengatakan inni khasyitu ala nafsi. Akhirnya istrinya mengatakan kalla wallah, sekali-kali tidak, demi Allah, ya, sesungguhnya Allah la yukhzika Allah atau la yukhzika Allahu abadan, sesungguhnya Allah tidak akan mencelakaimu selama-lamanya. Nah, ini kata-kata yang luar biasa dan bahkan didahului dengan sumpah, karena dia sangat kenal dengan suaminya, tidak akan mungkin dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mungkin disengsarakan oleh Allah, diberikan bahaya besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan alasan-alasannya, innaka la tasilur rahim wa tahmilul kal wa taksibu ala nawaibil khair ala nawaibil khalqi wa tu'inu ala al-ma'dum. Banyak alasan-alasan bahwa dia tidak akan mungkin dicelakai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, setelah itu dia bawa untuk mendapatkan dukungan dari anak pamannya, Waraqah bin Naufal. Subhanallah, ini luar biasa. Nabi SAW benar-benar mendapatkan motivasi, bahkan dia bersemangat apalagi ketika mendengarkan perkataan atau pernyataan Waraqah bin Naufal bahwa sungguhnya yang datang kepadamu itu adalah malaikat Jibril yang datang kepada Nabi Musa, ya, innahun namus, ya, dan engkau membawa wahyu, mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan andai kata saya ketika kamu andai kata saya masih kuat, ya, ketika kamu diusir oleh kaummu, maka saya akan menjadi pembantu atau pembelamu dengan sekuat tenaga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Waraqah, awa mukhriji yahub, apakah mereka akan mengusir saya? Kata Waraqah, tidak seorang pun yang membawa apa yang kamu bawa kecuali akan dimusuhi. Ya, akan dimusuhi. Akhirnya Nabi SAW berharap datang wahyu yang berikutnya, tetapi lama. Lama setelah wahyu pertama itu lama. Ada yang para ulama mengatakan 6 bulan, bahkan ada yang mengatakan 3 tahun untuk wahyu yang kedua. Untuk memberikan apa? Kesiapan kepada Nabi untuk merindukan. Makanya Nabi SAW benar-benar menanti wahyu berikutnya. Dan bahkan dia datang lagi ke Gua Hira karena dia merasa bahwa wahyu itu turun di tempat yang sama. Ternyata tidak. Akhirnya ketika Nabi sangat membutuhkan, merindukan wahyu kedua, turunlah wahyu tersebut. Dalam kondisi yang lebih berat daripada yang pertama. Di mana Nabi melihat malaikat Jibril dalam bentuk asli. Besar. Berada di antara langit dan bumi. Menutup langit. Nabi SAW kakinya tidak kuat untuk menopang badannya. Menggigil ketakutan. Kemudian Nabi SAW mengumpulkan tenaganya. Ya, kemudian melari ke rumahnya, meminta untuk diselimuti seperti kasus yang pertama. Kemudian diberi minum dan dikompres oleh istrinya Khadijah radhiyallahu ta'ala. Setelah dia mulai tenang kembali dalam suasana seperti itulah datang turunlah wahyu kedua. Ya, wahyu kedua. Ya ayyuhal muddatthir kum fa'anzir. Disuruh untuk menyampaikan. Kau tadi kan hanya makanya ayat yang pertama, wahyu pertama adalah mengangkatnya sebagai seorang nabi. Wahyu kedua adalah perintah mengangkatnya sebagai seorang rasul sekaligus memerintahkan untuk menyampaikan kepada yang lain. Makanya Nabi langsung sampaikan kepada Khadijah dan dia yang pertama kali wanita beriman kepada Nabi. Ini ya keutamaan dan ini ceritanya. Dan kata Aisyah, saya tidak cemburu kepada siapapun istri Nabi lebih dari cemburu saya kepada Khadijah radhiyallahu ta'ala. Aisyah tidak sempat melihatnya, menjumpainya. Ya. Dia masih kecil ketika itu. Sehingga dia tidak terlalu mengenali Khadijah sebagai istri Nabi. Tetapi Nabi SAW sangat besar. Kadang-kadang dia menyebut-nyebutnya. Terkadang sengaja Nabi SAW menyembelih sembelihan untuk dibagi-bagikan kepada teman-teman Khadijah. Ya. Ini yang membuat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha besar api cemburunya kepada Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Baik, untuk lebih jelas kita akan baca hadis-hadis yang ada di bawah bab ini. Hadis yang pertama 6218. Ya. Imam Muslim mengatakan haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah. Qala haddatsana Abdullah bin Numair wa Abu Usamah. قال حاء وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة وابن نمير ووكيع وأبو معاوية قال حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبده ابن سليمان كلهم عن هشام بن عروة واللفظ حديث أبي أسامة قال حاء وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه. Ya, abihinya adalah Urwah bin Zubair. Ya. Urwah di sini bukan sahabatnya. Adiknya Abdullah yang tadi yang sahabat. Ini adalah Urwah tabi'in. Ya, Urwah bin Zubair qala sami'tu Abdullah bin Ja'far. Abdullah bin Ja'far yang tadi qala yaqulu sami'tu Aliyan. Pamannya, ya, kata Abdullah bin Ja'far, saya mendengar Ali bil Kufah. Di Kufah, ya. Yaqul, berkata, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Ali, saya mendengar Nabi SAW bersabda, khairu nisa'iha Maryam bintu Imran wa khairu nisa'iha Khadijah bintu Khuwailid. Ya, itu hadisnya. Nabi SAW mengatakan sebaik-baik wanitanya, maksudnya wanita di zamannya, maksudnya di Bani Israel adalah Maryam bintu Imran. Siapa? Ibunda Nabi Isa alaihissalam. Ya, sebaik-baik wanita adalah Maryam bintu Imran, ibunda Nabiullah Isa alaihissalam. Kemudian Nabi mengatakan wa khairu nisa'iha Khadijah bintu Khuwailid. Sebaik-baik wanita di zamannya, maksudnya di akhir zaman adalah Khadijah bintu Khuwailid, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga sangat tegas menunjukkan keutamaan Khadijah dan juga keutamaan Maryam ibnatu Imran, ibunda Nabi Isa alaihi salam. Qala Abu Quraib وأشار وكيع إلى السماء والأرض. Ya. Berkata Abu Quraib, Waqi ketika menyampaikan hadis ini, dia mengatakan sebaik wanita di bawah kolong langit, ya, menunjuk ke langit dan ke bumi. Sebaik wanita di antara dua ini adalah Maryam ibnati Imran. Dan sebaik-baik wanita di antara dua ini, maksudnya langit dan bumi, adalah Khadijah bintu Khuwailid, istri Nabi SAW. Dan para ulama menjelaskannya, yang mengatakan tadi disesuaikan dengan zaman. Di zamannya, di antara Bani Israel, maka yang terbaik dari wanita-wanitanya adalah ibunda Nabi Isa AS, Maryam ibnati Imran. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala sangat memuliakannya dan menurunkan ayat-ayat yang berbicara banyak tentang Maryam. Dari surah Al-Imran, dan bahkan ada surat khusus tentang Maryam. Surat Maryam. Ya. Isinya bagaimana Allah bercerita tentang beliau Maryam, kemudian tentang anaknya Isa alaihi wassalam. Ya. Dan kita kaum muslimin sangat mencintai mereka. Dan mengimani bahwa Nabi Isa adalah Nabi. Dan kalimatullah allati alqaha ila Maryam. Itu kalimat Allah yang difirmankan kepada Maryam. Yaitu kun. Karena dia lahir tanpa ayah. Ya. Dimasukkan, ditiupkan ke dalam rahimnya. Kemudian dia mengandung. Dan dia melahirkan seperti layaknya wanita melahirkan. Dan diceritakan oleh Allah SWT dalam Al-Quran secara panjang lebar tentang proses kelahirannya. Bagaimana Allah memberikan perhatian besar kepada Maryam. Dia lahir di bawah sebatang kurma. Dan dia tinggal meletak. Ini juga termasuk pelajaran penting dalam mendapatkan rezeki. Ada ikhtiar. Ya. Wahuzzi ilaiki bijiz'in nakhlati. Tusakitu alaiki rutaban janiyya. Jadi sebenarnya Allah maha kuasa untuk menurunkan buah kurma itu. Dan meletakkan di hadapan Maryam yang dalam proses kelahiran. Tetapi Allah mengajarkan untuk ikhtiar. Tinggal dia tarik batang kurma atau pelepah kurma itu, menariknya itu sekedarnya saja karena itu ikhtiar. Ya. Ini menunjukkan bahwa ada fi'lul asbab. Itu hakikat tawakal yang luar biasa. Karena Allah Maha Kuasa untuk menghadirkan sebagaimana Allah menghadirkan kapan? Ketika Maryam diasuh oleh Zakaria di mihrab. Ketika Zakaria setiap masuk menjumpai Maryam, dia dapatkan makanan di sana. Ya. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqan. Enggak tahu dia tidak membawa apa, dia tidak membawa makanan, tapi dia dapat melihat di tempat tinggalnya atau di asuhnya Maryam di sana, dia temukan makanan terus buah-buahan. Yang mana buah-buahan tersebut bukan pada musimnya, sebagian bukan pada musimnya dan sebagian lagi bukan tempatnya itu. Ya, sebagian buah-buahan yang ada di tempat Maryam itu buah-buah yang datang dari luar dan bukan di itu tempatnya. Ini yang mendorong Zakaria untuk semakin bersangat semangat meminta anak. Walaupun dia sudah tua, istrinya mandul. Allah mampu untuk mendatangkan makanan, buah-buahan yang bukan pada musimnya. Allah Maha Kuasa untuk mendatangkan buah-buahan yang bukan tempatnya. Maka mana mungkin Allah Subhanahu wa taala sulit untuk memberinya anak keturunan walaupun dia sudah tua yang bukan waktunya dan istrinya tidak sudah mandul diponis mandul. Allah Subhanahu wa taala berikan. Akhirnya dia dapat anak setelah lama menunggu dan meminta kepada Allah dan berikhtiar Yahya dan diangkat sebagai seorang rasul. Ya. Yahya ibn Zakaria. Nah, ini luar biasa pelajaran dari Zakaria dan Maryam ibnatu Imran dan itu tentang beliau dan Maryam adalah wanita yang paling mulia di masanya dan sebagaimana Khadijah istri Nabi wanita yang paling mulia di masanya setelah dia meninggal dunia tentu yang lain lagi ya yang lain lagi di masa itu yang ada di kolong langit yang termulia Khadijah radhiyallahu taala anha karena dia memiliki keutamaan yang banyak. Ini hadis yang pertama dan setelahnya ada beberapa hadis yang cukup banyak ya. Mungkin saya baca hadis yang kedua karena saya berikan tanda tanya di sini tadi malam. Nanti akan kita lihat kenapa saya bertanya-tanya. Hadis nomor 2 di bawah bab ini 6219 Coba lihat sekilas ya, apa yang membuat saya bertanya-tanya. 6219 nomor hadisnya. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Kata Imam Muslim, "Haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Abu Quraibin qala haddatsana Waqi' qala Ha'un wa haddatsana Muhammad bin Musanna wa Ibnu Bashar qala haddatsana Muhammad bin Ja'far jami'an an Syu'bah qala Ha'un wa haddatsana Ubaidullah bin Mu'adz al-Anbari واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أمري بن مرة عن مرة عن أبي موسى يعني صحابتنا مروياتكن أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل يعني حديثنا كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء غير مريم غير مريم بنت إمران وآسية امرأة فرعون وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. Apa yang membuat saya bertanya-tanya? Hah? Karena tidak ada hubungannya dengan Khadijah. Ini hubungannya dengan siapa? Dengan Maryam. Ya, dengan Maryam dan wanita-wanita yang lain. Karena bab kita adalah Khadijah, sementara yang ada di zaman Nabi adalah Aisyah, kemudian sebelumnya adalah Maryam yang tadi, Maryam binti Imran, kemudian Asiyah istri Fir'aun. Asiyah istri Fir'aun. Ini yang kita herankan, dan ini adalah pekerjaan manusia. Perbuatan manusia yang tentu tidak sempurna. Dan kita harus tahu bahwa Imam Muslim ketika menyusun hadis ini, dia tidak membuat bab. Jadi bab tadi tentang keutamaan Khadijah, itu ditambahkan oleh Nawawi. Ditambahkan oleh Nawawi dalam syarahnya. Sementara Imam Muslim hanya membuat di awal sekali Kitabu Fadha'il Sahabah, kitab tentang keutamaan para sahabat, kemudian dibawakan hadis yang banyak. Kemungkinan bisa bercampur dengan ini karena dia membuat bab. Tapi dia susun juga, bunyi babnya tidak ada, dia susun. Nah, cuma terkadang karena tidak tersusun, tidak ada bunyi babnya, terkadang masuk yang bukan yang seharusnya ada di sana. Ada seperti sekarang ini yang seharusnya tentang Khadijah, ternyata tidak ada Khadijah di sini. Yang anda diceritakan adalah Aisyah istri Nabi, dan sebelumnya adalah Maryam dan Asiyah. Insyaallah tentang hadis ini akan kita uraikan pada perjumpaan yang akan datang. Wallahu taala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.